إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد قبل الشروع إلى الدرس فليتفضل مشكورا قوموا واقرأوا طيب بسم الله الحديث الحادي والعشرون بعد المئتين حديث yang ke-221 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir sehingga beliau terkenal wi'aul ilm, mangkuk ilmu, atau dijuluki dengan habrul ummah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, qadima Rasulullah sallam, Rasulullah sallam datang dan para sahabatnya ke Mekah. Kemudian kaum musyrikin melihat Rasulullah sallam dan para sahabatnya ke Mekah, mereka berkata, yakni mengejek, dengan nada yang mengejek, innahu yaqdamu alaikum qaumun qad wahanatuhum humma yasrib. Sesungguhnya telah datang pada kalian satu kaum yang sudah dilemahkan oleh penyakit humma dari Yathrib. Yathrib adalah nama lain dari Madinah. Nama lain dari Madinah. Madinah memang waktu itu terkena wabah humma. Hampir semuanya terkena. Bahkan Rasulullah SAW sendiri. Kata Bilal wa ra'sah. Kata Nabi, bal ana warasa, duhai kepalaku. Kata Nabi, bahkan aku pun sama, duhai kepalaku. Barakallahu fikum. Berita itu terdengar sampai ke Mekah. Musyrikin mengejek. Telah datang satu kaum yang sudah dilemahkan oleh wabah humma yathrib. Maka Nabi SAW membantah ucapan mereka dengan amal. Membantah ucapan mereka dengan perbuatan. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berlari-lari kecil ketika tawafnya. Begitu. Terlihat mereka orang-orang sehat. Bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang sakit. Dan diperintahkan pula untuk iltiba'. Iltiba' adalah menjadikan kain ihramnya yang di atas salah satunya diturunkan ke bawah ketiak yang sebelah kanan. Sehingga tangan kanan terlihat. Bagaimana besarnya, apa namanya? Nah, bisep dan trisep mereka. Nah, kelihatan semua, berlari-lari. Mereka kaum musyrikin menghindar ke tempat-tempat tinggi. Dan mengawasi, melihat keadaan itu. Maka mereka melihat bagaimana kaum muslimin dalam keadaan badan mereka bagus-bagus, sehat-sehat, dan mereka berlari-lari dalam tiga putaran pertama. Ini barakallahu fikum jawaban ala enam atas ejekan mereka kaum musyrikin. Amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulul ashwata tsalasa. Diperintahkan untuk berlari-lari kecil di putaran pertama, kedua dan ketiga. Wa an yamshu ma baina ruknain. Dan disuruh agar mereka berjalan kaki di antara dua rukun. Walam yamna'uhum an yarmulul ashwata kullaha, dan tidak menghalangi mereka. Tidak menghalangi mereka untuk berlari-lari kecil di seluruh putaran kecuali al-ibqa alaihim. Kecuali agar mereka terjaga kondisinya tetap prima, jangan terlalu lelah. Yamna'uhum an yarmulul aswata wa ma yamna'uhum atau walam yamna'uhum an yarmulul aswata kullaha illa al-ibqa alaihim. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat wahanathum bitakhfifil ha. Wahanathum ay ad'afathum, dibikin lemah. Ini ucapan musyrikin, wahanathum humma yasrib, dibikin lemah oleh humma yasrib. Yasrib min asma'il Madinah an-Nabawiyah fil jahiliyah. Yasrib adalah nama lain dari Madinah sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah, dikenal dengan nama Yathrib. An yarmulu bi dhammil mim, dari kata ar-raml. Ar-raml saya terjemahkan lari-lari kecil, sesungguhnya itu adalah seperti berlari tetapi memendekkan langkahnya. Baik. Orang berlari kan cepat begitu. Ini enggak, tetap lambat. Artinya ketika berdesak-desakan, jumlah para ta'ifin jumlahnya banyak. Ada yang sudah sampai di putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada yang masih baru mulai. Berarti ada yang berlari, ada yang berjalan. Bagaimana kira-kira kacaunya orang yang sedang berjalan ditabrak-tabrak oleh yang lari? Tidak demikian. Bukan berlari dengan sungguh-sungguh berlari, tetapi berlari-lari kecil dengan memendekkan antara langkahnya, sehingga yang jalan dengan yang lari sama. Hanya saja yang berjalan tidak ada loncatnya, tetapi kalau berlari ada loncatnya. Kalau jalan begini, tapi kalau berlari gini. Baik. Ini sayang sekali yang online di rumah gak lihat, tetapi mudah-mudahan terpahami. Pokoknya biasa disebut dengan ramel atau harwalah. Harwalah adalah berlari-lari kecil dengan langkah yang pendek, sehingga tetap tidak terburu-buru membalapi orang atau menyusul orang yang sedang berjalan, akhirnya terjadi kacauan. Tidak, tetap sama kecepatannya dengan yang berjalan kaki. Taib. Huwal isra' fil mashyi ma'a taqarrubil khutwa. Dia mempercepat langkah, tetapi taqarrubul khutwa, langkahnya pendek-pendek. Ya. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Al aswat bi ta fathil hamzah. Jam'u syautin, bentuk jamak dari syaut, dengan difathahkan shinnya, syaut. Wa huwa al-jaryah al-wahidah ila al-ghayah. Makna syaut adalah putaran dari mulai sampai kembali, atau sampai mencapai ghayah, sampai mencapai sasaran atau mencapai target, itu dikatakan satu syaut. Nah, berarti dimulai dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad, itu syautun wahid. Wal ibqa alaihim bikasril hamzah wal mad, dikasrahkan hamzahnya dan dengan mad. Mad itu alif dan hamzah, itu mad namanya. Kalau panjangnya dengan alif bengkok, maka disebut dengan qasr. Bedakan antara keduanya. Terdengar sama, ibqa dengan bengkok atau ibqa dengan hamzah. Mananya rifqi bihim, kasih sayang pada mereka. Wa syafaqah alaihim, kasihan dengan mereka. Jangan sampai mereka terlalu lelah, terlalu capek. Tidaklah disuruh untuk lari sampai 7 putaran, kecuali karena rahmat untuk mereka, kasih sayang untuk mereka, jangan sampai mereka terlalu lelah. Al-ma'na al-ijmali. Ja'an Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sanata sittin minal hijrah ila makkata mu'tamiran. Datang Nabi SAW pada tahun ke-6 dari hijrah ke Makkah dalam rangka umrah. Wa ma'ahu katsirun min ashabihi, dan bersamanya ada sekian sahabat-sahabatnya. Fa kharaja liqitalihi wa saddihi 'anil baiti kuffar Quraisy, maka keluarlah mereka kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW dan menghalanginya dari Baitillahil Haram. Fa'ilnya kuffaru Quraisy. Fahasala bainahum sulh, maka terjadilah perjanjian yang dijuluki dengan perjanjian Hudaibiyah atau sulh al-Hudaibiyah. Min madatihi atau min mawadihi anna Nabi SAW wa ashabihi yarji'una hadal am. Di antara poin-poin, butir-butir perjanjian tersebut, ada salah satu butir yang berbunyi, hendaklah Nabi SAW dan sahabatnya pulang pada tahun ini. Wa ya'tuna fil 'amil muqbil, dan kemudian datang pada tahun depan, diizinkan untuk umrah mu'tamirin. Wa yuqimuna fi Makkah 3 ayyam, dan boleh tinggal di Mekah selama 3 hari saja, tidak boleh lebih. Maka tahun berikutnya ja'a fi sanati sabi'ah, maka pada tahun ke-7 Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang untuk menunaikan umrah yang dijuluki dengan umratul qadha. Apa qadha? Pengganti. Umratul qadha, umrah mengganti yang kemarin. Karena kemarin datang untuk umrah, untuk ibadah, tetapi dihalangi oleh Quraisy. Sampai terjadilah apa yang terjadi, sudah dibahas dalam sirah, walhamdulillah, sampai terjadi perjanjian. Rasulullah SAW setuju dengan perjanjian tersebut, yaitu kalian pulang pada tahun ini, dan tahun depan boleh kami izinkan 3 hari saja, tidak boleh lebih. Para sahabat ada yang merasa berat. Ya Rasulullah, kenapa kita ngalah? Kita orang-orang yang berani, kita orang-orang yang kuat, kita orang-orang yang bukan pengecut. Kita lawan saja, kita paksa mereka ila akhirnya. Ternyata jawabannya adalah ayat Allah SWT yang turun, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ اِعْدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Di mana sisi keadilannya? Karena itu tanah-tanah haram dan bulannya bulan haram. Bagaimana mungkin berperang di tempat haram, di tanah haram, di bulan haram? Maka dilarang. Maka kata Nabi, jangan. Jangan mengikuti emosi, akhirnya melanggar. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian melanggar kesucian tanah haram. Itu maknanya. Beberapa mereka berbisik pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah Nabi sudah menjanjikan? Beliau mengatakan sudah bermimpi kita akan masuk ke Mekah. Kenapa kita pulang? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bukankah Rasulullah SAW tidak menyatakannya tahun ini? Aku tanya pada kalian, apakah Nabi berkata bahwa kalian akan masuk pada tahun ini? Kata mereka, tidak memang. Nabi tidak menyatakan pada tahun ini. Maka yakinlah, pasti akan masuk walaupun bukan tahun ini. Paham? Jawaban Abu Bakar. Ternyata ketika ada yang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah memberitakan pada kami kita akan masuk ke Mekah? Nabi menjawab, apakah aku mengatakannya tahun ini? Tidak ya Rasulullah. Kalau gitu yakinlah bahwa kita akan masuk walaupun bukan tahun ini. Jawabannya persis sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kehendaki. Bahwa yang dimaksud masuk itu belum tentu tahun ini. Aku tidak bilang tahun ini pasti kalian akan masuk. Tetapi barakallahu fikum, catatan pentingnya lanjutan ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Aminin. Aman. Kalau kamu maksa sekarang enggak aman. Kamu walaupun menang perang, kemudian tawaf, bagaimana kira-kira? Melihat ke kanan, ke kiri, melihat ke atas, barangkali ada yang melempar panahnya, bagaimana barangkali ada yang menyerang tiba-tiba. Justru tidak aman. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Kalau dengan perjanjian, keputusan bersama diizinkan tahun depan 3 hari, maka aman. Mereka minggir, menepi sampai ke bukit-bukit melihat dari atas. Apa sih yang dilakukan oleh mereka? Maka mereka semua mengejek, lihatlah satu kaum yang sudah lemah karena penyakit Huma Yasrib, terkena wabah Huma Yasrib. Lihatlah orang-orang lemah ini. Ternyata mereka melihat dengan matanya kepala, mata kepala mereka sendiri. Tangan mereka terlihat yang sebelah kanan karena pakaian mereka ittiba, pakaian ihramnya. Kemudian juga mereka berlari-lari kecil. Masya Allah, menunjukkan kekuatan mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, asbabul urud. Tidak berkait ketika sudah jadi hukum. Tidak lagi berkait dengan perkara-perkara tersebut. Jangan berkata, bukankah kita sekarang tidak dilihat musyrikin? Bukankah kita sekarang tidak diawasi atau tidak diejek dan sebagainya? Mengapa kita masih tetap harus begini? Kalau sudah jadi hukum, tetap jadi hukum. Bahwasanya sunnahnya dalam tawaf di awal pertama, kedua, dan ketiga, yakni di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, berlari-lari kecil yang disebut dengan romel. Ini pelajaran sudah masuk pada masalah umroh dan haji karena kedua-duanya ada tawafnya. Dan itu hanya pada tawaf qudum ketika datang saja. Baik, kembali kepada kitab. Fajau fi sanati sabi'ah, maka akhirnya datang pada tahun berikutnya, tahun ketujuh, untuk umratul qada, umrah mengqada yang telah lalu. Qala al musyrikuna ba'dhum li ba'dhin tashaffiyan wa shamatatan, kaum musyrikin saling berbicara di antara mereka untuk dalam rangka mengejek, merendahkan. Innahu sayaqdum 'alaikum qaumun qad wahanathum aw wa'adhafathum humma yasrif, akan datang pada kalian satu kaum yang sudah dilemahkan oleh penyakit Humma Yasrib. Falamma balagan Nabi SAW qalatuhum arada an yarudda qawlahum wa yughidahum, ketika sampai berita itu pada Nabi, maka Nabi membantah perbuatan ucapan mereka. Bi'amal wa yughiduhum, dan ingin membuat mereka jengkel. Lari-lari kecil, ittiba' dan seterusnya. Fa'amara ashabahu an yusri'u illa fima baina ruknil yamani wa ruknil ladhi fihi al-hajar al-aswad fayamshu. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk bersegera, berlari-lari kecil dengan langkah yang pendek, kecuali antara rukun Yamani dan rukun dan Hajar Aswad. Dan saat itu memang kalau kalian melihat, mengalami nanti insyaallah, di tempat tersebut sudah mulai berdesak-desakan. Mengapa? Sudah mulai sampai di Hajar Aswad dan banyak orang yang masuk memulai di Hajar Aswad juga, maka akan tertahan. Saat itulah kita mulai berjalan lagi, nanti mulai lagi berlari-lari kecil lagi. Qala rifqan bihim wa syafaqatan alaihim, sebagai kasih sayang pada mereka, rahmat untuk mereka. Hina yakununa baina ruknaini la yarahumul musyrikun, karena di antara dua rukun tadi tidak terlihat oleh musyrikin. Alladzina tasallaqu jabal, karena mereka menaiki bukit-bukit di arah yang sebaliknya dari rukun Yamani dengan Hajar. Liyanduru ilal muslimina wahum yatufun, mereka naik ke sana untuk melihat kaum muslimin dalam keadaan mereka tawaf. Faghadhahum dhalik, maka yang demikian membuat jengkel musyrikin. Ternyata kaum muslimin masih kokoh kuat, bahkan mereka melihat bagaimana mereka taatnya kepada Rasulullah SAW, hingga mereka berkata, inhum illa kal ghazlan, mereka ini seperti kijang-kijang. Ini seperti binatang yang kuat, ya, yang enggak ada lelahnya. Datang dari jauh ke sini masih lari-lari lagi. Fakana hadzal ramal sunnatun muttaba'ah. Maka ramal ini, lari-lari kecil ini menjadi sunnah yang muttaba'ah fi tawafil qadim ila Makkah, pada tawaf qudum ketika mereka datang ke Makkah. Tadzakkuran liwaqi'i salafina al-madin. Kalau dulu sebagai ighadatan wa jawaban lil musyrikin. Kalau dulu agar membuat jengkel musyrikin dan menjawab tuduhan mereka. Tetapi sekarang untuk apa? Tadzakkuran, untuk mengingat kejadian saat itu. Yang waqi' li salafina al-madin, yang terjadi pada salaf kita, pendahulu kita, para sahabat dan Rasulullah SAW. Wa ta'assiyan bihim fi mawaqifihim al-hamidah, dan mengikuti teladan mereka di tempat-tempat yang terpuji. Wa musabaratuhum syadidah, dan juga kita meneladani mereka bagaimana sabarnya mereka yang kokoh. Wa maqamu fihi min jalilil a'mal, dan juga apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang tinggi, maka kita meneladaninya, mengikutinya. Amalan mereka tinggi, linusratiddin. Amalan mereka sangat mulia, membela agama. Wa i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Razaqanallahu ittiba'ahum waqtifa'a atharihim. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, dimudahkan untuk mengikuti mereka dan meniti jejak-jejak mereka. Wabillahi taufiq. Wadih? Jelas? Baik. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal Maghrib billahi ta'ala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.